وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Yang pertama, sering membaca Al-Quran dan berzikir. Siapa saja yang sering membaca Al-Quran dan berzikir, insya Allah hatinya lembut. Kenapa? Karena Al-Quran itu kata Allah, obat untuk hati, syifa. Yang kedua, yaitu banyak ingat kematian. Rasulullah sabda, "Aktsiru dzikra hadzihi min ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat penghancur kesenangan. Apa itu? Kematian. Yang ketiga, memperhatikan anak yatim. Disebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hati dia. Kata Rasulullah, maukah aku beritahu? Iya. Yang kata Rasulullah SAW, imsah ro'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Yalin qalbuka. Niscaya hatimu akan lembut. Mengusap kepala anak yatim saja, Pak, sudah bisa melembutkan hati. Gimana kalau berbuat baik kepada anak yatim? Lebih melembutkan hati lagi. Ya. Makanya subhanallah, kita lihat ada anak yatim, kita baikin dia, kita kasih dia, kita perhatikan hidupnya. Insyaallah dengan seperti itu hati antum lembut, insyaallah biidznillah. Ya. Jadwal kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullahu Ta'ala di Bandung. Senin pagi setiap pekan, tempat Masjid Umar bin Khattab, Komplek Radio Roja Bandung, Kampung Lembur Tengah, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Membahas kitab Usulus Salasah, dimulai pukul 5.30 sampai dengan 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Senin pagi, pekan kedua, tempat Masjid Pusdai, Jalan Diponegoro, nomor 63 Bandung, membahas fenomena akhir zaman, dimulai pukul 9.30 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selasa pagi, pekan ke-1, 2, dan 4, tempat di Masjid Raya Cipaganti, di Jalan Raya Cipaganti, nomor 85 Bandung.

Antum lihat dalam urusan dunia, ada enggak orang yang ngomong, inti kayaknya hidup miskin, inti sudahlah, inti enggak usah kerja. Apa mau kita kadang seperti itu? Enggak, ana mau berusaha. Siapa tahu ana dapat rezeki. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita enggak pernah tahu. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Nah, kita enggak tahu. Maka enggak boleh seorang muslim itu, ya udah, kayaknya ana nih bakal masuk neraka kayaknya. Kayak gini. Malah ada yang mau kayak gitu. Enggak aja. Semua yang jahat pun. Antum lihat pelaku-pelaku dosa. Antum tanya. Inti ini kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Oh, Allah jauhkan anda dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Tapi dia tetap enggak mau. Cuman. Ini orang kadang-kala. Ya, enggak masalah pertanyaan seperti ini. Itu wajar. Tapi untuk urusan takdir, jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Barakallahu fikum. Raja Bandung 1476 kHz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan ya tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya

Bandung 1476 kHz.